Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita semua dari banyak nikmat-nikmat pemberian-pemberian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali mengkaji apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an dan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Kalaulah bukan karena nikmat Allah, bukan taufik dari Allah, maka kita tidak bisa, tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Dan sebagai bentuk rasa syukur atau bukti rasa syukur seorang hamba kepada Allah adalah dengan selalu melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita, dan juga meninggalkan seluruh larangan yang berupa kemaksiatan ataupun larangan-larangan yang lain. Tidak lupa kita selalu haturkan salawat serta salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjuang mengajak umatnya dari kegelapan menuju dari kegelapan kesyirikan, kebodohan menuju cahaya tauhid, cahaya kebenaran yang mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang telah lalu kita membahas amalan atau di antara amalan-amalan yang memasuk atau yang menjadikan seseorang itu mendapatkan pahala semasa hidupnya dan juga setelah kematiannya. Ada 10 amalan dan kita telah membahas 7 amalan dari 10 amalan-amalan yang memasukkan yang menjadikan seseorang itu mendapatkan pahalanya di masa hidup dan setelah kematiannya. Ada baiknya kita mengulang sedikit apa yang sudah kita pelajari bersama-sama yang berkaitan dengan amalan-amalan tersebut. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dipelajari, difahami, kemudian diamalkan dan diajarkan kepada yang lainnya. Maka ini akan mendatangkan pahala bagi pelakunya, baik semasa hidupnya ataupun setelah kematiannya. Begitu juga yang kedua adalah mengalirkan air sungai ke tempat-tempat yang membutuhkan, baik itu persawahan ataupun pemukiman dan yang lainnya. Masuk ke dalamnya program pipanisasi misalnya, atau memberikan air minum di tempat-tempat umum yang mana banyak orang yang membutuhkan air tersebut. Kemudian yang ketiga, menggali sumur. Maka ini juga termasuk dari amalan yang pahalanya abadi. Setelah semasa hidup, selama dia masih hidup, ataupun setelah kematiannya. Karena sebagaimana kita sampaikan pada pembahasan atau di saat membahas tentang mengalirkan air dan menggali sumur, kenapa menjadikan pelakunya itu mendapatkan pahala yang besar? Karena air merupakan sumber kehidupan, baik itu kehidupan untuk manusia ataupun kehidupan untuk hewan ataupun kehidupan untuk tumbuhan-tumbuhan. Semua membutuhkan akan air. Jadi air tersebut ada kehidupan. Ada kehidupan. Adapun di saat kekurangan air atau tidak ada air, maka kehidupan itu apa? Lambat laun akan hilang. Oleh karenanya bagi mereka yang memudahkan adanya air untuk sampai kepada orang yang membutuhkan, mendatangkan pahala yang sangat besar bagi pelakunya. Kemudian yang keempat adalah menanam tanaman, atau yang disebutkan dalam hadis lafadznya adalah menanam pohon kurma, lebih spesifik. Tapi bukan berarti sebatas pohon kurma saja. Pohon-pohon yang mendatangkan manfaat bagi makhluk hidup, bukan hanya manusia, maka akan mendatangkan, maka pelakunya yang menanam pohon tadi, kemudian pohon tadi manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak makhluk hidup, manusia, hewan, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Dan Nabi memisalkan menyebutkan pohon kurma karena pohon kurma adalah salah satu pohon yang berkah, pohon yang hampir tidak ada yang jatuh dari pohon tersebut kecuali dimanfaatkan, kecuali diambil manfaat. Tidak ada bagian pada pohon kurma kecuali ada manfaat di situ dan bisa dimanfaatkan. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan secara spesifik pohon kurma, tapi bukan berarti sebatas pohon kurma saja, tapi pohon-pohon yang semisalnya yang mendatangkan banyak manfaat untuk makhluk hidup, manusia atau hewan atau yang lainnya, maka apa? Maka pelakunya mendapatkan pahala yang besar. Kemudian yang kelima, membangun masjid. Selain mendapatkan pahala semasa hidupnya dan setelah kematiannya, membangun masjid juga lah Allah bangunkan bagi pelakunya suatu bangunan atau apa namanya, rumah di surga. Jadi Allah akan bangunkan bagi orang yang membangun masjid rumah di surga. Tapi apakah harus yang membangun masjid itu dia membangun masjid seluruhnya, suatu bangunan komplit dari pondasi sampai dengan kemudian masjid tadi bisa digunakan? Tentunya tidak. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sampaikan bahwasanya sekalipun itu sedikit, Nabi memisalkan dengan apa? Dengan sarang burung. Sekalipun itu ya, sekalipun apa yang dia infakkan, apa yang dia keluarkan dari hartanya itu seharga sarang burung atau lebih kecil dari itu, maka telah dihitung dia membangun masjid dan mendapatkan apa? Keutamaan orang yang membangun masjid. Jadi membangun masjid itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya saja yang punya banyak uang, yang bisa membangun dari pondasi sampai bisa digunakan untuk sholat dan yang lain-lain. Tapi juga bisa apa? Tapi juga bisa dilakukan oleh orang yang Allah takdirkan dia hartanya pas-pasan. Status sosialnya dia apa? Menengah ke bawah atau menengah. Maka mereka juga bisa ikut andil di dalam membangun masjid. Yang keenam, mewariskan mushaf. Mewarisi mushaf. Kalau misalnya ada orang yang Allah takdirkan hartanya tidak banyak, tidak bisa hartanya untuk diwariskan kepada keluarganya setelah kematiannya, paling tidak dia bisa mewariskan mushaf. Mushaf itu apa? Lembaran-lembaran yang tertulis di dalamnya Al-Quran, yang kita pegang, yang kita baca biasanya, itu namanya mushaf. Dan yang tertulis di dalamnya adalah Al-Quran yang merupakan kalamullah, yang merupakan firmannya Allah, perkataannya Allah. Paling tidak kalau seseorang tidak bisa mewarisi keluarganya harta, paling tidak dia apa? Mewarisi mushaf. Kemudian kita sampaikan kepada keluarga kita beri contoh kepada mereka membaca Al-Quran, memahaminya, kemudian mengamalkan isi dari Al-Quran itu sendiri, sehingga nantinya sepeninggal kita mereka akan melakukan apa yang kita telah lakukan. Mereka akan apa? Akan menjaga mushaf yang telah dibaca oleh bapaknya atau ibunya, dan diajak agar mereka jaga, senantiasa mereka jaga. Mereka baca Al-Quran dari mushaf tadi, kemudian mereka berusaha untuk memahaminya dan berusaha untuk mengamalkan isi dari Al-Quran tadi. Maka ini akan mendatangkan pahala. Dan termasuk di antaranya adalah apa? Mencetak, memperbanyak mushaf tadi, atau menginfakkan sebagian harta untuk kepentingan mencetak mushaf tadi, diperbanyak kemudian dibagikan kepada kaum muslim. Jadi mushaf itu bukan hanya sekedar lembaran-lembaran yang biasa-biasa saja, tapi dia harus kita jaga, harus kita hormati, karena akan mendatangkan pahala bagi kita dan keluarga kita. Kemudian yang ketujuh, apa? Anak yang soleh. Anak yang soleh. Maka kalau kita ingin, atau tentunya semua kita menginginkan memiliki investasi apa yang kita persiapkan untuk ke depan, untuk jangka panjang, untuk masa depan kita atau anak-anak kita. Maka investasi satu, atau mungkin investasi yang terbaik, adalah anak soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh, dia akan membahagiakan kita, membahagiakan orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Orang menginvestasikan hartanya untuk apa? Untuk dia merasakannya di kemudian hari. Untuk dia merasakannya di kemudian hari, dan dia bahagia dengan apa yang telah dia investasikan. Tapi kalau kemudian orang yang memiliki atau menginvestasikan hartanya, dan hartanya berkembang dari misalnya 100 menjadi 1000, dari 1000 menjadi 100.000, dan terus, tapi kemudian dia memiliki anak yang durhaka, apakah dia akan merasakan kebahagiaan? Apakah mereka akan merasakan kebahagiaan? Keluarganya tidak harmonis, apakah mereka akan merasakan kebahagiaan? Tidak. Mereka nanya, kebahagiaan itu ada dalam hati. Hati yang selalu berusaha untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga dia berusaha untuk menjadikan anaknya sebagai perlibur lama. Di saat dia mendapatkan anaknya berbakti, taat, dia akan senang. Sekalipun apa yang dia miliki tidak begitu banyak. Selain dari itu, anak yang solih, dia akan mendoakan orang tuanya, baik selama hidupnya ataupun setelah kematiannya, akan selalu mendoakan ampunan untuk orang tuanya. Dan kita sebagai seorang hamba membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satu hari kecuali kita terjatuh kepada suatu kesalahan. Tidak ada satu hari atau satu jam kecuali ada kesalahan yang kita lakukan sadar atau tidak sadar. Dan kita apa? Membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selain kita memohon ampunan kepada Allah sendiri, ada yang memintakan ampunan untuk kita, yaitu anak-anak kita yang saleh. Anak-anak yang saleh juga tidak akan lupa dengan orang tuanya, sekalipun mereka telah meninggal, sekalipun mereka telah wafat. Dia mendoakan, dia bersedekah atas nama bapaknya. Terus pahala itu datang kepada orang tua tadi. Bukan hanya itu, sampai di akhirat nanti, ternyata orang tua yang memiliki anak yang saleh, Allah tinggikan derajatnya, Allah naikkan derajatnya. Sampai-sampai dia bertanya kepada Allah, dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Anna hadha? Apa ini wahai Allah? Apa ini ya Allah? Kok bisa-bisanya aku konekkan derajatku? Apa yang menjadikan aku atau derajatku naik?" Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Bistighfari waladika la." Karena apa? Karena anakmu memintakan ampunan untukmu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni orang tua tadi dan menaikkan derajatnya di akhirat, di hari kiamat nanti. Dari mana? Dari anaknya yang telah dia usahakan untuk dididik menjadi anak yang saleh dan menjadi anak yang saleh, alhamdulillah. Karena kita hanya bisa berusaha. Bisa apa? Berusaha. Yang menentukan siapa? Allah. Kita berusaha, berusaha dan berusaha, dibarengi doa, dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan semua kepada Allah setelah kita berusaha. Itu yang ketujuh. Kita telah sampai kepada yang ketujuh. Adapun yang kedelapan adalah membangun suatu bangunan dan mewakafkannya. Membangun suatu bangunan dan mewakafkannya. Bangunan untuk apa? Bangunan yang diperuntukkan untuk kegiatan apa atau untuk kepentingan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Au baitan li banis sabili bana." Atau dia membangunkan suatu rumah untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, atau untuk orang-orang yang berada di jalan Allah. Atau orang-orang yang berada dalam perjalanan. Au baitan bana, au baitan di benis sabili bana, atau dia membangunkan suatu rumah untuk orang-orang yang berada dalam perjalanan. Untuk orang-orang yang berada dalam, untuk apa? Untuk mereka berteduh sejenak, untuk mereka istirahat sejenak dari rasa capek yang mereka rasakan, dan kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan. Karena dahulu tidak seperti sekarang, dahulu apa tidak seperti sekarang. Ya, orang berjalan itu ya di padang pasir. Tidak ada yang namanya rest area, mampir sebentar ke warung, minum, makan, tidak. Mereka mencari apa? Mencari pohon untuk berteduh di bawahnya, atau mencari sumur untuk mengambil minum darinya. Tapi apakah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berlaku sekarang? Masih bisa kita lakukan sekarang dengan cara lain? Tentunya bisa. Tentunya bisa. Tidak hanya sebatas orang yang berlaku bagi membangunkan suatu bangunan bagi mereka yang berada dalam perjalanan saja. Dan termasuk ke dalam hadis ini adalah mereka yang membangun suatu bangunan dan kemudian mewakafkannya untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Jadi intinya apa? Intinya adalah membangun bangunan, kemudian mewakafkannya dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Artinya apa? Bangunan yang dia bangun tadi bermanfaat untuk kaum muslimin. Baik itu untuk mereka yang dalam perjalanan diberikan tempat singgah, rest area, misalnya diberi apa namanya, diadakan fasilitas di dalamnya, dibangun masjid misalnya, toilet misalnya, disediakan di tempat tersebut apa namanya air gratis misalnya, ini akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Atau dia membangunkan suatu bangunan untuk para penuntut ilmu, dia mewakafkan, membangun bangunan kemudian dia wakafkan untuk para penuntut ilmu. Misalnya dia infakkan hartanya untuk membangun, untuk apa? Membantu pembangunan sekolah atau pesantren atau TPA atau masjid atau yang lainnya, tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Atau bangunan yang nantinya ditinggali oleh para anak yatim yang tidak lagi punya bapak atau ibu, atau dua-duanya. Atau tempat yang di dalamnya nantinya ditinggali oleh para janda yang tidak lagi punya orang-orang yang menafkahinya. Atau dia membangun rumah, bangunan, atau membangun rumah, beberapa rumah yang kemudian dia wakafkan untuk para fakir dan miskin. Fakir dan miskin termasuk ke dalam hadis di atas. Mereka yang membangunkan suatu bangunan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Maka inti dari hadis di atas adalah apa? Dia membangun suatu bangunan yang kemudian bermanfaat bagi kaum muslimin. Tidak hanya sebatas bagi mereka yang membangunkan bangunan bagi mereka yang di dalam apa namanya dia berada dalam perjalanan. Di antaranya yang masuk ke dalam hadis tersebut apa? Membangun rumah sakit di tempat yang misalnya belum ada rumah sakit di suatu daerah, yang kalau orang-orang di daerah tersebut mau ke rumah sakit jauh sekali. Kemudian dia merasa menaruh kasihan, menaruh iba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah Allah Subhanahu wa taala telah lapangkan rezekinya. Menakdirkan dia adalah orang termasuk di antara orang yang kaya, yang memiliki harta, yang memiliki kemampuan. Maka dia bangun rumah sakit. Kemudian dia carikan dokter-dokter yang nantinya akan bekerja di rumah sakit tersebut, atau tempat-tempat umum yang nantinya bermanfaat bagi untuk kaum muslimin. Kalau misalnya ada orang yang bertanya, saya ingin ikut andil, atau saya punya cita-cita membangun suatu bangunan yang mana bangunan tadi kemudian bisa diambil manfaatnya atau bermanfaat bagi kaum muslim. Tapi qadarullah, Allah sampai sekarang belum memberikan saya kemampuan. Tapi saya pengen, saya bercita-cita untuk apa? Untuk melakukan hal tersebut. Karena tentunya apa? Tentunya yang kita butuhkan untuk merealisasikan itu tidak sedikit, banyak. Tapi ada yang lebih di bawah itu, yang kemudian nantinya kita bisa mendapatkan pahala seperti mereka yang membangun bangunan dan kemudian bermanfaat bagi kaum muslim. Apakah itu? Yaitu adalah mereka yang ikut andil membeli apa? Membeli suatu tanah kemudian mewakafkannya untuk dijadikan kuburan. Untuk dijadikan apa? Kuburan. Tentunya ini apa? Dana yang dibutuhkan lebih sedikit. Kalau yang pertama tadi, dia harus membeli tanah terutama. Yang kedua, dia harus membangun. Atau dia sudah memiliki tanah, kemudian dia bangun. Maka biayanya tentunya lebih banyak. Daripada apa? Dia membeli tanah, kemudian dia wakafkan untuk menjadi tanah kuburan. Atau dia sudah memiliki tanah, kemudian dia berikan kepada kaum muslimin, dia wakafkan kepada kaum muslim untuk jadikan sebagai kuburan mereka. Ini termasuk ke dalam hadis di atas. Maka mereka yang memiliki tanah atau membeli tanah, kemudian dia wakafkan untuk menjadi kuburan kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan pahala semasa hidupnya ataupun setelah kematiannya. Yang nantinya kuburan tadi dikubur di dalamnya jenazah-jenazah kaum muslimin. Ini sebagaimana kita ketahui di kota-kota besar sudah susah orang mencari lahan untuk menjadi kuburan atau untuk dia sendiri, untuk menguburkan dirinya sendiri itu sudah susah. Ada, tapi harus membayar. Entah membayar di awal atau membayar rentang waktu. Harus dibayar setiap setahun atau setiap bulan. Tentunya bagi orang yang yang memiliki harta itu mudah, tapi bagi mereka yang tidak memiliki itu akan sangat sulit. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, man hafala li mayyitin qabran, barang siapa yang menggalikan bagi mayit suatu kuburan, fa ajannahu fihi, kemudian dia kuburkan mayit tadi ke dalam galian yang telah dia gali, ujriya lahu min al ajr, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan kepadanya pahala ka'ajri maskanin uskinahu ila yaumil qiyamah. Pahala sebagaimana pahala suatu tempat atau suatu rumah yang dia berikan kepada seseorang sampai dengan hari kiamat. Sampai dengan hari kiamat. Seperti tadi yang diwakafkan, suatu bangunan yang diwakafkan kemudian berontak bagi kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahalanya. Yang mana manfaat terus, manfaat tadi akan terus mengalir. Begitu pula orang yang mewakafkan tanah untuk jadikan kuburan, kemudian mayit jenazah kaum muslimin dikuburkan di tanah tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala mendapatkan pahala seperti orang yang membangun suatu bangunan, kemudian bangunan tadi ditempati sampai dengan hari kiamat. Maka pahalanya terus mengalir semasa hidupnya ataupun sampai kepada kematiannya, sampai dengan hari kiamat, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mulia. Sekalipun itu apa? Hanya kuburan tanah yang dia berikan, dia wakafkan untuk kaum muslimin untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai kuburan yang dikuburkan di dalamnya jenazah-jenazah kaum muslimin. Kemudian yang kesembilan adalah menjaga perbatasan negara. Menjadi apa? Menjadi orang yang menjaga perbatasan suatu negeri. Tentunya apa? Tentunya keberadaan mereka sangatlah penting. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan negeri tadi dari musuh yang masuk. Menjaga keamanan negeri tadi. Orang yang berada di perbatasan negara itu, yang mereka taruhkan apa? Nyawa. Jangan sampai ada musuh yang masuk yang mengganggu keamanan negeri tadi, sehingga negeri aman. Selain itu merupakan kehendak Allah, itu juga merupakan apa? Karena mereka para orang-orang yang menjaga perbatasan negeri, yang telah apa? yang telah mempertaruhkan nyawa mereka. Sehingga ini termasuk amalan yang pelakunya mendapatkan pahala semasa hidupnya ataupun setelah kematiannya. Ditambah dari itu, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya sahabat Salman Al-Farisi mendengar Nabi SAW bersabda, ribatu yaumin wa laila khairun min siyami syahrin wa qiyam. Menjaga perbatasan suatu negeri satu hari satu malam lebih baik daripada siyamu syahrin wa qiyami, berpuasa selama satu bulan dan sholat di selama satu bulan. Tentunya ini apa? Sholat apa? Sholat sunnah, bukan sholat yang wajib. Menjaga suatu negeri selama satu hari dan satu malam itu lebih baik daripada apa? Daripada puasa sunnah selama satu bulan dan sholat selama satu bulan lamanya. Itu hanya satu hari satu malam. Lalu bagaimana dengan yang menjaga satu minggu, dua minggu, tiga minggu, satu bulan, tahunan lamanya? Maka akan banyak keutamaan yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena satu hari satu malam dia telah menjaga banyak darah-darah kaum muslimin dan kehormatan mereka. Akhirnya apa? Kaum muslimin aman untuk beribadah, aman untuk melakukan keseharian mereka, aman untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nyawa yang mereka tahu, yang mereka pertaruhkan. Wa in mata jaru alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu. Kalau dia kemudian meninggal, ada musuhnya mencoba untuk masuk. Dia tahan. Kemudian qadarullah, Allah takdirkan dia meninggal. Maka jaru alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu. Maka pahala amalannya itu akan terus mengalir kepada dia. Pahala amalannya yang telah dia lakukan selama apa? Selama yang biasa dia lakukan selama menjaga perbatasan tadi, itu akan terus mengalir. Misalnya dia menjaga perbatasan, tapi dia tidak meninggalkan sholat, tapi dia tidak meninggalkan berpuasa, tapi dia tidak meninggalkan berzikir, tidak meninggalkan membaca Al-Quran, tidak meninggalkan sholat sunnah dan amalan-amalan yang lainnya, maka amalan yang biasa dia lakukan semasa hidupnya di saat dia menjaga perbatasan itu apa? Akan terus mengalir kepada dia. Seakan-akan apa? Dia hidup. Karena apa? Karena apa yang mereka alami sangatlah berat. Posisi mereka adalah posisi yang tidak mengenakan. Tapi mereka ikhlas, mereka siap, dan mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Wa ujriya alaihi rizqu. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala berlangsungkan rizkinya. Sekalipun mereka telah wafat, tapi rizki Allah Subhanahu wa taala terus mengalir kepada mereka. Wa aminan fatta. Dan Allah Subhanahu wa taala akan amankan dia dari fitnah. Fitnah apa? Fitnah kubur. Dari ujian. Di mana seseorang yang masuk ke mana? Yang dikubur. Seseorang yang telah dikuburkan setelah selesai prosesi pemakaman, maka akan datang kepada dia dua malaikat yang akan bertanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyu, siapa rohmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nah, dia akan bisa menjawab bukan ke atas dasar pengetahuan. Kalau atas dasar pengetahuan dia, maka tentunya akan mudah, anak kecil saja bisa menjawab. Tapi apa? Dia akan menjawab atas dasar keimanan dia semasa hidupnya kepada Allah dan Rasul. Kalau ternyata dia tidak beriman, maka dia akan dipukul dengan palu godam yang sangat besar. Dia akan merasakan kesengsaraan, disempitkan kuburnya. Maka orang yang menjaga suatu perbatasan, dia akan aman dari ujian tadi. Maka sekalipun apa yang mereka rasakan adalah sesuatu yang berat, nyawa yang mereka pertaruhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan pahala yang besar untuk mereka. Kemudian yang terakhir, sebelumnya, yang termasuk dalam orang yang termasuk apa? Ke dalam mereka ke dalam kategori menjaga suatu perbatasan adalah yang berjihad dengan hartanya. Yang berjihad dengan hartanya. Misalnya dia tidak mampu untuk menjadi orang yang berada di perbatasan suatu negeri, tidak mampu dengan fisiknya karena satu dan lain hal, tapi dia punya apa? Punya harta yang bisa dia berikan untuk mereka yang berada di perbatasan suatu negeri, maka dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang didapatkan oleh mereka yang menjaga di perbatasan suatu negeri. Pahala yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah." Barang siapa yang mempersiapkan orang yang akan berperang di jalan Allah, baik itu di medan pertempuran atau mereka yang berada di perbatasan suatu negeri. Mereka berjalan di berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menjaga keamanan suatu negeri, menjaga darah-darah kaum muslimin agar tidak terjadi pertumpahan. Kana lahu mislu ajrihi ghairi an yanqus min ajri al-ghazi shay'an. Maka orang tadi, orang yang mempersiapkan orang yang akan berperang dengan hartanya, dengan apa yang dia miliki dari hartanya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang didapatkan dari orang yang berperang, dari pasukan tadi. Dia berikan hartanya untuk kebutuhan pasukan-pasukan yang akan berperang, yang akan berangkat berperang, atau yang akan berangkat menjaga perbatasan suatu negeri. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang didapatkan oleh pasukan tadi, tanpa mengurangi pahala yang didapatkan oleh pasukan tadi. Masya Allah, begitu berluas rahmatullah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Sekalipun dia tidak bisa berangkat, tapi dia ikut andil untuk keberlangsungan orang yang terjun langsung ke medan perang, atau yang terjun langsung ke perbatasan suatu negeri. Maka dia akan mendapatkan pahala apa yang mereka dapatkan, tanpa mengurangi sedikit pun dari apa yang didapatkan oleh pasukan tadi. Yang terakhir adalah sedekah jariah. Yang ke-10 adalah apa? Sedekah jariah. Apa yang masuk dengan sedekah jariah? Sedekah jariah itu adalah sedekah yang manfaatnya itu tetap. Manfaatnya itu apa? Tetap. Tetap apa? Tetap terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang manfaatnya terus berlangsung, terus ada dalam jangka waktu yang lama, yang kemudian bisa dirasakan oleh kaum muslimin. Misalnya dia membangun masjid, dia keluarkan hartanya untuk membangun masjid, itu suatu bentuk sedekah. Yang kemudian masjid tadi apa? Terus digunakan untuk sholat, untuk dipelajari di dalamnya ilmu agama, dipelajari di dalamnya Al-Quran, dibaca di dalamnya Al-Quran, diangkat di dalamnya doa-doa, dibaca di dalamnya zikir-zikir. Maka apa? Maka ini akan mendatangkan pahala yang akan terus mengalir kepada pelakunya semasa hidupnya ataupun setelah kematiannya. Maka apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita sedekahkan untuk suatu manfaat yang mana manfaat tadi berlangsung lama dan itu bermanfaat bagi kaum muslimin, maka kebaikan-kebaikan tadi dan pahala-pahala atau kebaikan-kebaikan tadi bisa kita rasakan dalam bentuk pahala yang akan kita dapatkan semasa hidup kita ataupun setelah kematian kita. Masjid atau misalnya membangun suatu sekolah, pesantren, tempat-tempat yang bermanfaat, yang bermanfaat bagi kaum muslimin, itu akan mendatangkan apa? Mendatangkan pahala bagi pelakunya selama dia atau semasa hidupnya dan setelah kematiannya. Ini diantara 10 amalan yang mana pelakunya bisa mendapatkan pahala yang besar, pahala yang akan dia dapatkan semasa hidupnya ataupun setelah kematiannya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya orang yang mati dia akan terputus seluruh amalannya, tidak lagi bisa menambah pundi-pundi pahala. Kecuali apa? Kecuali ada yang memberikan dia pahala. Atau ada amalan yang mendatangkan kepada dia pahala, sekalipun dia sudah tidak melakukannya lagi. Kalau yang memberikan pahala anak yang soleh misalnya, atau misalnya anak apa namanya sedekah yang di atas amankan kita, kita sudah wafat, kemudian ada orang yang bersedekah atas nama kita, maka kita mendapatkan pahalanya. Atau doa orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk kita, atau amalan-amalan yang kita tinggalkan, yang itu pahalanya akan terus mengalir kepada kita sekalipun kita telah wafat. Di antaranya 10 amalan tadi. Tentunya harus kita perhatikan bersama, kita mengamalkan amalan-amalan tadi harus ikhlas. Apa? Ikhlas. Jangan sampai apa? Kita melakukannya supaya kita disebutkan, oh si fulan dermawan, si fulan seperti ini dan seperti itu. Kita ingin disanjung manusia, kita ingin disebut nama kita di kalangan di halayak ramai, di berbagai media, tidak. Kalau kita maksudnya itu, maka sia-sia. Akan sia-sia, akan hilang begitu saja. Maka kita harus ikhlas. Karena Allah. Kita lakukan itu karena Allah. Kita mengharap pahala dari Allah. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus melakukannya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Jangan kemudian apa? Kita sedekahkan harta kita dari apa? Dari harta-harta yang kita dapatkan dengan cara yang haram. Dari judi misalnya, atau dari hasil riba misalnya, atau dari hasil mencuri misalnya, atau dari hasil korupsi misalnya, atau dari hasil yang lainnya, yang itu bukan cara yang halal. Kemudian kita sedekahkan, bagaimana kita bersedekah dengan cara yang halal, dengan harta yang kita dapatkan dari cara yang halal. Maka tentunya apa yang kita sedekahkan adalah harta-harta yang halal, yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Dan kita terus berdoa. Sahabat Ummu Salamah pernah menceritakan bahwasanya Nabi itu setiap salam dari sholat subuh, sebelum membaca doa setelah sholat, beliau membaca doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyibah, rizki yang baik, yang halal, wa amalan mutakabbala, dan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa setelah kita sholat subuh, salam dari sholat subuh, yang paling pertama kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh sahabat Ummu Salamah dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, dan yang senantiasa membimbing kita ke dalam kebaikan, memberikan kepada kita taufik untuk selalu melakukan kebaikan, memberikan kepada kita istiqomah di atas kebaikan sehingga kita tidak wafat kecuali di atas kebaikan, beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjadi wafat atau menjadi kematian yang baik, mendapatkan husnul khatimah, dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa dengan Aziz. Subhanallahi wa bihamdih. Syukran la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.